السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، puji syukur dan pujinya kita panjatkan kepada Allah SWT yang alhamdulillah tidak pujinya mencurahkan rahmat serta karunia hidayah taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Baru saja kita alhamdulillah melaksanakan kewajiban salat zuhur dalam rangkaian perjalanan hidup kita di alam dunia ini, di mana kita akan terus berusaha berjuang untuk dapat meniti kehidupan di jalan yang diridhai Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing Allah agar berkemampuan pula di akhir hayat kita nanti untuk dapat mensudahi kehidupan ini dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, ketika pemerintahan Islam di bawah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka daerah kekuasaan Islam semakin luas dan kondisi ini sempat mengguncangkan dua negara adidaya pada waktu itu, Persia dan Romawi, sehingga Kaisar Romawi merasa punya kepentingan untuk mengutus delegasi ke Madinah menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab di dalam rangka yang mungkin hubungan bilateral ini kita menyebut misalnya. Maka datanglah delegasi Kaisar Romawi. Setibanya di Madinah, dia bertanya kepada penduduk Madinah yang dia jumpai, "Aina mulukikum?" Di mana raja kalian berada dan bisa kami temui? Penduduk Madinah yang ditanya itu lalu menjawab, "Laisa lana malik." Kami tidak punya raja. Kami hanya punya seorang pemimpin dengan gelar Amirul Mukminin, namanya Umar bin Khattab. Ya, eta maksudnya Umar. Lalu keputusan Kaisar Romawi ini kembali bertanya, di mana istananya? Penduduk Madinah ini kemudian menjawab lagi, "Maaf Tuhan, pemimpin kami tidak punya istana. Jadi di mana kami bisa menemuinya? Biasa sedang beristirahat." "Di mana tempat peristirahatannya?" "Jelasnya ada Tuhan sebelah sana, kami bisa antarkan Tuhan menuju tempat peristirahatan beliau." Maka pergilah mereka bersama-sama. Setelah menempuh perjalanan yang agak jauh, utusan Kaisar Romawi ini betul-betul kesal. "Kalian mau bawa saya ke mana?" "Nah, katanya Tuhan mau menemui Amirul Mukminin." "Ya, ya kita dalam perjalanan ke sana. So, makin jauh perjalanan, makin meninggalkan kota dan makin mendekati perkebunan kurma. Setibanya di salah satu perkebunan kurma, ada penduduk Madinah itu mengatakan, "Tuhan, adakah Tuhan melihat seorang laki-laki yang dengan dada telanjang sedang tidur di bawah pohon kurma itu?" "Ya, kenapa?" "Nah, itulah ambil dulu kemarin." Tentu tercengang betul putusan Kaisar Romawi. Dia membayangkan akan menemui seorang pemimpin besar yang namanya menggetarkan dua negara kita itu di sebuah istana dan di atas singgasana yang empuk, di sekelilingnya ada wanita kecil itu. Istana yang super ketat dijaga. Dia menemukannya itu sedang berduduk apa, sedang tidur di bawah pohon tanpa seorang pengawal pun. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terbangun, maka utusan Kaisar Romawi itu dan mengatakan, "Saya semakin yakin Anda seorang pemimpin yang betul-betul aman. Pantas Anda menjadi orang yang sebesar itu sekali. Kaisar kami tidak mungkin bisa tidur seperti Anda. Kaisar kami itu baru bisa tidur kalau dia di atas kasur yang empuk dan di sekelilingnya itu, di sekeliling istana itu dia yakin sudah banyak penjaga yang menjaga istana. Sebab kaisar kami itu orang jahat. Karena itu dia tahu persis kalau rakyat itu banyak yang membenci dia. Dia itu orang zalim. Karena itu dia tahu persis banyak orang yang sangat merasa dizalimi. Sementara Anda merasa yakin betul bahwa Anda itu sudah melaksanakan kewajiban Anda sebagai seorang pemimpin dengan sebenar-benarnya, dengan seadil-adilnya. Sehingga Anda yakin tidak ada satupun rakyat yang Anda pimpin yang atas merasa terzalimi. Maka Anda bisa tidur dengan tenang, tanpa seorang pengawal pun. Jadi semakin kuat pengawalan itu semakin menunjukkan betapa jahatnya orang itu. Saya tidak bicara bos. Jadi Sang Dajjal ini memang sadar betul bahwa dia datang di negeri yang mayoritas muslim dan dia sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Ratusan ribu umat Islam sudah dia bantai. Dia sangat takut sekali. Kalau bukan karena kepentingan dia ingin menengok negara jajahannya, saya kira dia tidak akan berisiko untuk memilih datang ke sini. Memang kita lihat ya di depan masih berteriak-teriak dan di Jakarta kemarin sempat ya hangat suasana umat Islam. Begitu juga hari ini, walaupun memang itu tadi saking jahatnya itu, maka pengamanannya pun super. Hingga saya baca di hari-hari publika hari ini, warga Bogor itu tidak ada yang berani keluar dari kemarin, takut ditangkap. Rinduan itu radius 1 km dari istana, itu rinduan. Rinduan ring 1 dijaga oleh TNI, hingga ada seorang pun yang bisa mendekati rinduan. ring 3 itu polisi. Itu berapa kilo itu dari jalan? Jadi, karena dia tahu persis itu kalau sampai ada yang lolos saja salah satu umat Islam itu pasti dicekik gitu. Karena dalam hukum Islam membunuh orang itu tuntutannya adalah qisas. Jadi kalau seorang misalnya membunuh seseorang itu maka pihak keluarga yang terbunuh dia berhak menuntut qisas. Itu dihukum mati lagi, dibunuh lagi. Satu nyawa dengan satu nyawa. Ini ratusan ribu. Jadi qisasnya itu harus sedikit-sedikit. Ditingkat. Tapi ya seperti saya katakan tadi, karena kita belum menjadi sebuah negara berdaulat, ya mereka sudah secara penjajahan fisik, ya. Kalau secara ekonomi, secara politik, secara hukum kita kan masih berjajah. Jadi wajarlah sebagai negara berjajah, ya kita dengan alasan bahwa tamu harus dihormati dan lain sebagainya, banyak alasan di luar luar padahal ya tamu betul harus dihormati, itu kan penjahat, kan tamu penjahat itu kan harus dihormati, tapi saya nggak tahu apa betul memang rencananya seperti itu, jangan ya, memang kita punya rencana lain. Jadi siapa tahu nanti mungkin pemerintah akan mewakili umat Islam supaya rakyat yang dipimpinnya untuk mencekiknya. Kita nggak tahu itu. Kita serahkan saja lah. Ya sebenarnya kita sempat mengeluarkan juga maklumat, maklumat di bawah. Ya ada dua poin yang kita sampaikan hari Jumat di depan kedua ini. Kalau bagi kita di program umat Indonesia, yang bersangkutan ini secara syariat sudah akhir hayat. Sebenarnya, ya bukan lagi. Allah harus diperangi, entah itu secara ideologis, entah secara ekonomi, secara sosial. Jika tidak memungkinkan secara berita. Dan yang kedua, ya kita menyayangkan betul kalau pemerintah itu menyambut apalagi dengan cara berlebih-lebihan kedatangan ini tentu saja sangat menyakitkan hati umat Islam yang selama ini darah kita sudah mendidih gitu. Melihat bagaimana nasib saudara-saudara. Sebenarnya bukan hanya umat Islam, semua manusia yang masih berpikir sehat di dunia ini menganggap ini seorang penjahat. Saya lihat dari hasil pernah saya baca di Polling Republika itu untuk para ekonom Asia yang menganggap figur satu ini mengacau di negara-negara Asia. Rakyat itu sudah tidak percaya. Menyambut kekalahan dia, sekarang sebenarnya dia sudah tidak ada apa-apanya. Dunia Eropa berkomentar, memang dunia tidak mungkin terus-menerus dibohongi oleh skenario imperialisme ini. Hingga kejaksaan tinggi ini itu sempat menyatakan masih diadakan Republika saya baca sebagai warga negara Amerika saya malu melihat kelakuan dia. Karena dia sudah menunjukkan harusnya Amerika untuk kembali ya menjajah negara-negara imperialisme. Untuk umat Islam memang dia punya kepentingan karena negara yang ingin dijajahnya adalah negara-negara Muslim. Konon katanya dengan dia berhasil menciptakan pemerintahan boneka di Afghanistan setelah dia menghancurkan Afghanistan itu, maka minyak Amerika itu aman untuk 100 tahun. apalagi kalau dia nanti berhasil juga menguasai Iran, dan dia pun ambisi itu untuk menyerang Iran. Jadi habislah dengan terpenuhilah ambisi imperialisme. Untuk itu dia korbankan rakyatnya sendiri sebagai awal isu terorisme yang ingin dia sebarkan. Peristiwa 11 September itu ya hanya dibongkar oleh rakyat Amerika sendiri, baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan politiknya. Dari kalangan akademisi yang pernah saya baca, Profesor Dr. Fawazi dari Boston University. Dari kalangan politisi ada sebenarnya David Duck, mantan senator Amerika, yang bahkan menulis sebuah buku Jewish Supremacism. Dia mengungkap di sana bahwa peristiwa 11 September itu adalah pekerjaan Yahudi, ya, dengan kerjaan dia dengan Yahudi merancang itu sebagai isu awal yang akan dia sebarkan sebagai fitnah terorisme ini. Dengan itu dia punya alasan untuk kemudian melakukan serangan terhadap negara-negara yang sudah diincar. Nah, sayangnya dunia sempat termakan oleh isu itu, termasuk kita. Sampai sekarang pun kita masih termakan dengan isu itu. Tapi sekarang ini sudah berapa banyak buku ditulis oleh orang-orang Amerika sendiri tentang kebohongan di balik isu terorisme 11 September. Siapa Al-Qaeda? Mungkin kelompok Al-Qaeda itu bisa menembus kekuatan Amerika seperti itu, bahkan Pentagon. Saya juga seorang pilot Amerika, saya baca juga ya, tulisan itu, yang juga mengungkapkan kemustahilannya, mustahil itu, ada pesawat dibiarkan. Saya sampai jarak sampai mendekati satu jam antara satu pesawat dengan pesawat yang lain, peliharaan seperti itu. Kita bawa balik ya. Nah, kita juga masuk ke dalam skenario dagelan ini. Empat, ketika peristiwa bom Bali itu, orang semua terkejut dengan ledakan dahsyat seperti itu. Lalu para ahli bom termasuk di Australia itu dia mengatakan ini mustahil, pasti bahannya itu C4. Maka Amerika meriang, sebab yang punya bahan itu hanya Amerika. Nah, kalau dia berubah asumsi itu, kalau dikatakan oh tidak, ini bukan C4 bahannya itu, TNP. TNI mau, sebab yang punya bahan seperti itu hanya TNI. Maka akhirnya ya sudah, dikatakanlah bahwa itu hasil rakitan dari belerang, ya, belerangnya dibeli dari toko. Untuk itu kemudian kita ditertawakan oleh ahli bom dari Australia ya. Lalu dikatakan itu adalah kesimpulan idiot. Bagaimana mungkin belerang bisa menciptakan ledakan sedasar itu? Nah, apalagi aktor di belakangnya itu Amrozi. Terus siapa lagi itu? Ya, Amrozi ada. Ya, sebenarnya di kalangan umat Islam itu tidak dikenal nama-nama itu siapa Amrozi dan sebagainya. Kalau memang betul dia aktor di balik itu, kok sayang kalau menurut saya dihormati. Luar biasa itu cerdasnya itu. Karena katanya sanawiyah itu tidak lulus dia. Pikir saya itu aset. Ini kan diangkat jadi direktur Bindad. Karena direktur Bindad saya yakin tidak mungkin bisa menciptakan bom dengan redaksat itu dari bahan belerang. Untung tukang belerang tidak protes. Kalau tukang belerang protes, marah-marah. gimana ini kok berang bis kambing hitamkan ini. Mungkin akhirnya nanti jawabannya kamu enggak begini ya, amaloji kebetulan lewat itu. Ternyata itu tahu pada waktu itu hukumnya daya kekuatan roda yang luar biasa menimbulkan korban. Enggak lucu menurut saya sandiwara ini. Dan kenapa kita kok masih mau main dengan sandiwara ini? Yang kita khawatirkan kedatangan Dajjal satu ini juga akan ya kembali menyusun strategi-strategi baru-baru untuk kembali lagi menyudutkan umat Islam. Karena itu memang ini dia. Tapi hadirin yang selalu mati, saya rasanya tidak perlu terlalu harus banyak mengomentari satu ini. Kesalahan orang sudah luar biasa, sudah pada puncaknya. Sampai masuk SMS ke saya tahu apa membacanya itu. Ya, katanya tanggal 20 November maksudnya hari ini SMS saya terima kemarin. Kebun Raya Bogor akan bertambah penghuni. Bukan hanya rusa dan kijang, tapi bertambah hewan madu. Itu monyet, rabies, George Bush itu SMS-nya begitu ya. Ada hewan baru dan jadi penghuni di kebun saya Bogor. Jadi rahimahullah, rasanya kita tidak bijak juga kalau terus menyalahkan orang yang salah. Orang salah itu memang tidak usah disalahkan saja, memang sudah salah. Yang mungkin harus kita salahkan adalah diri kita. Kenapa orang lain bisa berbuat seperti itu pada kita? Kenapa setelah dia secara telanjang menzolimi umat Islam, bahkan membunuh ratusan ribu, bahkan membuat sengsaranya jutaan umat Islam di belahan, beberapa belahan dunia, kok ini berani datang ke negeri yang mayoritas muslim? Kalau dia sudah bisa membaca Allah, umat Islam itu enggak ada kekuatan apa-apa. Enggak ada persatuan yang satu. Paling teriak-teriak, kemudian sampai serak suaranya. Itu salah negeri. Itu selesai. Biarkanlah katanya mereka teriak-teriak. Bahkan Dubes Amerika itu mengatakan, biarkanlah banyak di antara mereka itu orang-orang gila. Ya. Dan demo itu dianggap orang-orang gila. Dia sudah bisa membaca kalau umat Islam tidak ada kesatuan, kesatuan negara-negara Arab jadi mudah jadi kesatuan. Umat Islam memang umat terbesar di Indonesia ini, umat terbesar di dunia, tidak ada kesatuan. Jangankan persatuan-persatuan dalam menghadapi urusan-urusan besar gitu, yang sangat besar, masalah politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Menentukan satu Syawal ya. Belum bisa kita bersatu. Sehingga terulang kembali satu Syawal kemarin itu kan, satu Syawal dua hari. Ini kan ironis ya. Masa ada satu Syawal dua hari di satu negara? Oke lah, mungkin di satu negara besar seperti Indonesia ini, antara timur, barat mungkin bisa terjadi. Satu kota. Masa kamu tinggal di Bandung, satu Syawal dua poe. Malah ada yang semestir, Pak. Gimana saya yang saya tahu itu satu masjid. Penyelenggaraan ini dua kali. Ada yang serumah. Malah ada yang satu raja. Istri dan suami satu Syawalnya beda. Surat yang satu Muhammadiyah, yang satu bukan Muhammadiyah. Saja menjadi sahur, menjadi de. Jadi kan ironis. Dan ini pasti salah satu itu salah. Pasti Pak, gak usah ditutup-tutupi lagi. Ini salah satu mesti salah. Gak mungkin dua-duanya benar. Kalau tidak cemen ya salah. Batas. Ya kan itu. Kan ya mungkin dua-duanya benar. Atau malah dua-duanya salah. Mungkin itu. Kalau dua-duanya benar gak mungkin. Dua-duanya salah mungkin. Karena mungkin kan yang benar itu minggu. Kalau mau. Yang pasti gak mungkin dua-duanya benar. Dua-duanya selamat mungkin, dua-duanya salah atau dua salah satu benar, tapi dua-dua mungkin selamat mungkin. Kalau kita berbicara pada bahwa ini hasil istihad, bahwa masing-masing berbicara dengan istihadnya masing-masing, ya insya Allah dua-duanya selamatlah. Manisahada wa sawba falau ajrani wa man afta falau ajrun wahid. Barang siapa yang beristihad, tapi istihadnya benar, dapat dua pahala. Barang yang istihadnya salah, satu pahala. Jadi kalau misalnya yang Senin yang benar, dua pahalanya. Yang Selasa, tinggi. Kalau ternyata yang Selasa yang benar, Selasa yang dua pahalanya. Yang Senin, tinggi. Kalau kita belajar dari istihad, tidak ada masalah untuk itu. Tapi siapa yang mengerti itu, Pak? Itu hanya orang-orang tertentu. Umat di bawah mana mengerti itu? Kalau ini adalah urusan istihad dan sebagainya, yang ada masih dituduh. Bingung. Terlebih lagi mereka yang tidak berada di bawah sebuah organisasi. NU lain, Muhammadiyah lain, persis lain, tidak. Nah, itu yang bingung. Saya terus terang saya 4 hari menjelang satu sawah, SMS, untung telepon. Umat SMS, umat telepon, baru itu terutama umat yang tadi yang tidak berada berhidup pada satu organisasi, mereka bingung. Itu yang mana? Oh, ada yang nanya, ada yang telepon, ada yang SMS, saya terus itu ada yang jawaban itu. Gimana kita lihat, Pak? Benar yang mana? Gini, saya untuk mengatakan yang benar yang mana kan susah. Maka saya mencoba menjelaskan, kan gitu. Mencoba menjelaskan kenapa yang Senin beristihad Senin, yang Selasa-Selasa. Baru juga saya mau belajar, udah lah, Pak. Saya tegis bingung, tegis ke tadi. Saya memang kira, saya memang nanya saja, Bapak di Rahab. Di Rahab. Yang ada pusing mereka, pusing atau saling tuduh antara suami istri yang tadi berbeda. Si suami yang Senin kemudian menuduh istrinya, kamu ini berdosa, kenapa? Haram berpuasa di hari raya. Hari ini hari raya, kamu masih puasa, neraka. Kata istrinya, kamu yang neraka. Waktunya puasa, kamu sudah berbuka, berangkat. Di bawah mari yang terjadi meribut. Jadi kenapa? Semua karena ini terjadi karena kita masih bermain dengan ego masing-masing. Ya, insya Allah ini bukan urusan kita. Oh, kalau memang kita betul-betul jujur ingin mencari kebenaran, masa nggak bisa cari jalan keluar itu? Untuk dimusyawarahkan, untuk bisa ketemu rumus yang bisa disepakati bersama. Karena itu saya sempat mengimbau lewat media itu ya. Pertama ini menentukan umat, kedua silakan pilih satu dan jangan saling menuduh. Tapi ke depan, nah ini saya katakan cobalah nanti tanggal 5 Sawal, terus Sawal misalnya kumpul ke ahli-ahli hisab, ahli rukyah dari masing-masing format, bahkan ahli-ahli dari TV dan sebagainya, kumpulkan di satu ruangan. Silakan kalian berdebat. Baik, debatkan rumus masing-masing. Nanti perdebatkan mana yang paling mendekati Quran dan Sunnah, kebenaran Quran dan Sunnah. So, geruh dirinya. Jangan keluar dari ruangan sebelum ditemukan kesepakatan. Dua bulan akan ditemukan. So, ragu, gak bisa ditemukan itu. Kalau masing-masing itu datang dengan semangat yang sama, ingin mencari kebenaran, ingin mencari ridha Allah, dan siap menyatakan ternyata hujjah saya setelah diperdebatkan ini, saya merasa hujjah saya lemah, karena itu saya mendukung hujjah yang satu lagi. Saya yakin, Pak, sampai berbulan-bulan, mungkin cukup beberapa jam saja selesai. Sehingga akhirnya ada rumusan yang disepakati oleh semua. Soal 2 derajat atau 1 derajat, 0 derajat dan sebagainya, itu mesti bisa ditemu loh. Tapi kalau masing-masing itu datang ke pertemuan, memang diundang oleh Menteri Agama. Masing-masing itu datang ke pertemuan.